Dalam bab nikah apa dia? Wati subhah. Bukan subhah, subhah. Wati subhah ni tersilap jimak. Contohnya tersilap jimak bini orang. Dia ni orang sini, orang Endau. Pergi di Nung, di Johor Bahru. Bawa, nah, bini dia. Siapa di Johor Bahru, numpang mau kawan. Otak, pernah berlaku. Kawan dia kata, dah ra'i ke dia, dah bilik tidur Tuan Allah, wi ke dia tidur. Laki bini. Hang, ha, dia tidur bilik lain. Tuan rumah baiknya dengan kawan. Nah, ha, jadi tuan rumah pun pergi kerja. Tinggal bini di rumah. Hak laki ni pun pergi jalan dengan bini dia. Tinggal tuan rumah di rumah. Faham? Balik sekarang, laki saja balik. Bini tak balik. Kerana bini duduk sibuk shopping, tak habis lagi. Faham? Kerana kalau boleh nak beli dengan tokai-tokai maiding, buat balik. Jadi laki balik dulu. Faham? Ha, laki balik dulu, api gelap. Ingat bini siapa dah? Sebenarnya bini tak balik lagi. Api gelap, rumah orang. Bila lapu gelap, nyega buka bilik orang nak tidur. Bila buka bilik, masuk bilik, bini tuan rumah tengah tidur. Dia ingat bini dia. Faham? Dia pun jimok. Faham lagi? Nah, dah letisan balik, jimok dulu. Faham tak? Tuan rumah pula bila kena jimok, berasa sama macam bila laki dia. Faham tak? Ha, ni contoh, contoh. Jadi salah belaka. Faham lagi? Ha, maka dua-dua tidak berdosa. Tidak dipanggil berzina. Itu orang panggil wati syubahah. Neh? Ha, tak ada sengaja. Dada lah nyala api. Ada balik dah lapu. Lak. Bunyi gitu. Ha, lak sajalah. Lak mu. Ha, mula kena. Tidak batal. Wajib kena cabut keris kereta-merta. Haa.